kesehatan yang sangat luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Murah rezekinya. Sehat selalu. Bareng-bareng bilang yuk, sukses ya, Zah.